Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bertahmid memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu agung yang Allah limpahkan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah melimpahkan kepada kita semua karunia. Allah limpahkan kepada kita karunia dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Di sisi yang lain, Allah memberikan karunia, nikmat kepada kita, sesuatu yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih bernilai. Nikmat Islam. Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita dengan Islam ini. Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua hamba. Kalau nikmat lahiriah, nikmat duniawiah, nikmat materi, semuanya dapat. Yang muslim, yang non muslim, yang manusia, yang bukan manusia, semuanya mendapatkan nikmat duniawiah dari Allah Azza wa Jalla. Namun nikmat taufik, nikmat hidayah, bisa memeluk Islam sebagai seorang muslim, hanya diberikan kepada makhluk pilihan, orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai seorang muslim, kita diberi kewajiban untuk mensyukuri semua nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dengan syukur nikmat, nikmat itu akan barokah, nikmat itu akan membawa kebaikan, dan Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmatku itu atas kalian. Tapi kalau kamu mengkufuri nikmatku, ketahuilah azabku sangat lapar. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara sekian banyak nikmat Allah kepada kita, ada sesuatu kenikmatan, sebuah karunia yang kadang kita melalaikannya. Mungkin sebagian kita menganggap bukan sebuah kenikmatan, bukan sebuah anugerah, namun Allah menganggapnya itu sebagai sebuah anugerah, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan kenikmatan ini ada sangkut pautnya dengan keadaan kita nanti. Apakah kita nanti mendapatkan kemanfaatan daripadanya ataukah tidak? Nikmat tersebut ialah nikmatul walad, anugerah Allah dalam bentuk anak, keturunan, baik anak laki-laki atau anak wanita. Ini anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut anak sebagai mauhibah, anugerah Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di Asy-Syura ayat yang ke-49 dan 50. Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Yang artinya milik Allah semua kerajaan langit dan bumi. Milik Allah semata semua kekuasaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah mengatakan setelah itu, yahabu. Fi'il mudhari' dari kata-kata wahabu. Wahaba, yahabu, mauhibatan, anugerah. Allah memberi anugerah kepada hamba yang dikehendaki, anak wanita. Dan Allah memberi anugerah kepada hamba yang dikehendaki, anak laki-laki. Dan Allah memberi anugerah kepada sebagian pihak, sepasang laki dan perempuan. Dapat anak laki dan anak perempuan. Dan Allah menjadikan sebagian orang yang dikehendaki tidak punya keturunan. Allah maha berilmu lagi maha berkuasa. Dengan lafaz yahabu, diingatkan oleh para ahli tafsir, lafaz ini menegaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita, anak kita itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ragam orang terkait dengan anak. Ada yang belum punya anak, ada yang punya anak laki-laki saja, ada yang punya anak perempuan saja, ada yang punya anak laki dan perempuan. Dalam ayat ini, ketika Allah menyebut anak, Allah pertama kali menyebut anak wanita. Yahabu limay yasha'u inatha. Allah memberikan anugerah kepada hamba yang dikehendaki, anak wanita. Baru yang kedua, anak laki-laki. Ini menunjukkan kata ahli tafsir, Islam memuliakan kaum wanita. Islam memuliakan anak wanita, dimuliakan, disebut terlebih dahulu, dan menunjukkan kewajiban orang tua memuliakan anak putrinya. Jangan dihinakan, sebagaimana kebiasaan orang-orang dahulu dari kalangan orang-orang jahiliyah sebelum Nabi kita diutus. Mereka memiliki sebuah kebiasaan yang sangat kejam. Ketika dikasih anak putri, dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Sebagian mereka membiarkan hidup, tapi direndahkan, dihinakan. Maka Islam datang untuk memuliakan anak, terutama anak wanita. Dimuliakan, dihormati, ditempatkan sebagaimana semestinya. Kaum muslimin rahimakumullah, anak itu adalah anugerah, mauhibah dari Allah azza wajalla. Di sisi yang lain kaum muslimin rahimakumullah, anak ini bagi orang tuanya ada kalanya sebagai sebuah kenikmatan, membawa faedah bagi orang tuanya. Tapi ada kalanya anak ini sebagai nikmah, lawan dari nikmah, nikmah malah petaka bagi orang tuanya, fitnah bagi orang tuanya. Orang tua tidak bisa mengambil kemanfaatan daripadanya. Anak itu bisa menjadi kemaslahatan, faedah bagi orang tuanya, faedah di dunia, faedah ketika dia di alam barzakh, faedah ketika nanti di yaumul qiyamah, ketika anak itu menjadi anak yang soleh. Waladun soleh, anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang berislam, anak yang bagus hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal, yang bertakwa kepadanya dan soleh kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua. Waladun soleh. Kalau anak ini soleh, orang tua akan bisa mendapatkan faedah dunia, di dunia, di alam barzakh, dan nanti di hari kiamat. Adapun di dunia ini, anak yang soleh akan berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ketika kedua orang tua ini semakin lama semakin tua, semakin sepuh, semakin renta, semakin lemah, semakin tak berdaya. Hanya anak soleh yang memperhatikan orang tuanya, hanya anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya, hanya anak soleh yang mencurahkan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa khidmat kepada orang tua yang telah lemah. Kalau orang tuanya masih muda, masih sehat, masih kuat, belum begitu merasakan yang namanya anak, masih bisa mandiri. Tetapi rasakan hayati ketika sudah menjadi orang yang tua, semakin sepuh, semakin renta, semakin lemah, semakin tak berdaya, apalagi memerlukan perawatan khusus, apalagi perlu mendapatkan perhatian khusus dari anak-anak. Dalam kondisi orang tua yang seperti itu, hanya anak soleh yang memberikan faedah kepada orang tuanya, hanya anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan merawat orang tuanya, dia akan berikan kasih sayang penuh kepada orang tuanya. Hanya anak yang soleh. Dalam kondisi seperti itu, umumnya orang tua sudah tidak lagi memikirkan apapun. Dunia sudah kenyang dia rasakan. Sebagian pihak yang namanya harta benda melimpah. Yang dia perlukan saat itu hanyalah perhatian seorang anak. Dikala dia semakin tua, tertatih-tatih langkahnya. Dikala semakin renta, di atas pembaringan, tidak bisa apa-apa. Siapa yang dia cari? Jawabannya, orang tua yang jujur akan mengatakan, anakku. Mana anakku? Mana putraku? Mana putriku? Saya perlu perawatan. Saya perlu perhatian. Saya perlu curahan kasih sayang. Saya telah lemah. Saya telah renta. Saya telah sepuh. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah dibayangkan kaum muslimin rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti itu, yang ada di samping dia hanya pembantu, pembantu yang merawat dia, yang mandikan dia, yang mencebui dia, yang ngasih makan dia, anak-anaknya pada sibuk semuanya, yang ini menjadi orang ini, menjadi orang itu, yang ini di luar Jawa, di luar Sumbawa, di luar negeri, segala macam, dengan kesibukannya masing-masing. Yang di rumah hanya seorang pembantu. Rindu rasanya ketemu dengan anak. Kangen rasanya kepingin ketemu dengan anak. Coba telepon. Ditelepon, enggak diangkat. Sibuk, panggilan dialihkan. Terangkat bahagianya orang tua. Diangkat oleh anaknya. Bagaimana kabarmu, nak? Sehat, Pak? Kapan kamu kemari, nak? Sibuk, Pak. Saya enggak punya waktu lagi untuk pulang ke Sumbawa, Pak. Ini kesibukannya luar, terangkan sama dia kesibukan, planning dan segala macamnya. Orang tua yang demikian hanya bisa menghela napas. Dia ngelus-ngelus dada. Papa kangen. Ayah kepingin kumpul sama anak-anak. Yang ini, enggak bisa, Pak, lagi ada meeting. Yang ini, susah, Pak, lagi banyak pekerjaan di luar. Wah, lagi di luar negeri ini, Pak. Wah, bagaimana, Pak? Papa perlu apa? Akan kami berikan semuanya. Ada yang kurang, Pak? Kami transfer. Ada yang kurang, Pak? Rumahnya kurang apa? Kurang apa? Orang tua yang jujur akan mengatakan, Papa sudah tua. Papa hanya butuh kamu. Kangen sama kalian. Untuk apa harta yang melimpah ketika hati kosong? Untuk apa rumah yang mewah ketika tidak ada isinya? Apa yang dirasakan oleh orang tua yang seperti ini? Hampa, kosong. Dia bangun yang dia saksikan pembantunya. Dia ke ruang tengah, kosong. Hanya kenangan-kenangan masa lalu di ruang tengah inilah dulu anak-anakku bersenda gurau, bermain-main, mengisi rumahku ini. Itu masa lalu. Sekarang apa? Hanya anak soleh yang begitu perhatian kepada orang tuanya. Kesibukan apapun, karir apapun, dunia apapun, semua akan dia lepaskan, dia korbankan hanya untuk kedua orang tuanya. Tidak bakal mungkin dia meninggalkan orang tua yang rentah seperti itu, yang lemah seperti itu, dalam pembaringan seperti itu. Dia akan temani orang tuanya. Dia akan isi hari-hari orang tuanya dengan upaya membahagiakan mereka. Hanya anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu kemaslahatan duniawi yang didambakan semua orang tua yang sudah mulai lemah resapi itu. Kemanfaatan yang kedua di alam barzakh, ketika nanti orang tua wafat, sudah mati, yang hanya bisa mendoakan kebaikan orang tua hanya anak soleh. Yang diperlukan orang yang di alam barzakh yang telah mati, doa anaknya. Itu yang bisa membuat amalnya, pahalanya terus mengalir. Di samping amal dia yang lain, sedekahnya, infaknya, dan yang lain-lainnya. Anak soleh satu-satunya harapan yang sudah di alam barzakh itu mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang insan mati, terputus semua amalnya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ada yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rasul dalam riwayat ini tidak mengatakan awwaladin, dibikin mutlak semata-mata anak, tidak. Tapi Rasul mensifatinya dengan sebuah sifat yang mulia, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hanya anak soleh, tidak ada lagi yang lain. Alangkah bahagianya kita yang telah mati, yang bakal mati nanti di alam barzah ketika amal terputus. Di alam barzah kita mendapatkan pahala yang mengalir. Dari mana ini? Doa anak soleh. Anak kita yang soleh tidak pernah melupakan kita sebagai orang tua walaupun telah mati. Tidak cukup dengan mengenang orang tua dengan gambarnya, dengan fotonya. Yang diperlukan orang yang telah mati di alam barzah, doa anaknya. Dan yang mampu dengan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal menggerakkan lesannya, menggerakkan bibirnya, melafalkan doa kebaikan untuk orang tuanya, itu hanya anak yang soleh. Taufik dari Allah Azza wa Jal, hidayah dari Allah Azza wa Jal, Allah yang akan menggerakkan lesan dia untuk mendoakan orang tuanya. Yang tidak soleh jangan berharap. Apalagi anak yang durhaka, jangan berharap. Dia mungkin merasa puas, merasa bahagia. Orang tua yang renta telah mati, tidak merepotkan dia. Mungkin dia merawat, tapi merawat orang tuanya dengan harapan yang cepat mati. Usahaku terbengkalai, karirku terhambat gara-gara orang tua satu ini. Na'udzubillah yang durhaka itu. Tak mati, di hatinya mengatakan begitu. Adulhaka, jangan berharap mendapatkan doa anak yang seperti ini. Hanya anak yang soleh di alam barzah. Dan ini berkelanjutan sampai nanti di yaumul kiamah. Anak kita yang soleh ini terus memberikan faedahnya kepada orang tua. Di yaumul kiamah nanti orang tuanya mendapatkan sebuah kedudukan yang sangat tinggi di surganya Allah Azza wa Jalla. Yaumul kiamah cuma ada dua, jannah atau nar, surga atau neraka. Di surga nanti orang tua ini mendapatkan sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Dia merasa enggak punya amal yang besar. Bertanya, dari mana saya mendapatkan yang seperti ini? Dikatakan ini berkat anak kamu yang soleh selalu mendoakan ampun kepada Allah untuk kamu. Disebutkan dalam sebuah hadis. Inna Ahmad fi musnadihi wa Ibn Majah fi sunanih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh kata Rasul, nanti ada seseorang diangkat martabatnya di surga aja Allah. Di surga ini bukan semata-mata masuk surga, tapi diangkat martabatnya dia di surga nanti. Fayaqul anna lihada. Dia bertanya, dari mana aku mendapatkan seperti ini? Dia merasa amalku tidak banyak, amalku cuma sedikit, tidak ada amal yang besar. Mendapatkan yang semulia ini, dari mana ini? Fayuqal, maka dikatakan, bistighfari waladika lagi. Kamu mendapatkan martabat tingkatan yang tinggi di surga ini dikarenakan anakmu selalu memintakan ampun, memintakan maghfirah kepada Allah untuk kamu. Rabbi firhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, rahmati dia sebagaimana dia mentarbiyah aku semasa masih kecil. Doa anak yang soleh terus berkelanjutan faedahnya sampai di hari kiamat nanti. Itu hanya anak yang soleh. Anak ini pula kaum muslimin rahimakumullah bisa menjadi bala menjadi fitnah bagi orang tuanya, manakala anaknya durhaka, tidak soleh, tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. At-Taghabun 15. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu fitnah, dan di sisi Allah pahala yang sangat besar. Anak dikatakan sebagai sebuah fitnah. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, anak ini nanti bakal bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Allah menekaskan dalam Al-Qur'anul Karim di At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian, waspadai mereka. Jadi fitnah, jadi musuh, padahal anak kita sendiri. Kapan anak jadi fitnah? Kapan dia jadi musuh orang tua? Ketika anak itu tidak soleh, ketika anak itu anak yang fasik, anak yang fajir, anak yang jelek, yang jahat, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jadi fitnah bagi orang tuanya, musuh orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini semua akhirnya kembali kepada kita masing-masing. Kita selaku orang tua yang punya anak, diberi keleluasaan yang seluas-luasnya dalam Islam terkait dengan tarbiyah anak kita. Orang tua yang membuat anak itu baik atau anak itu jelek, setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla, anak itu lahir suci, tidak punya dosa. Orang tua yang merubah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasul. Masing-masing bayi yang dilahirkan terlahir di atas fitrah, suci bersih, tanpa dosa. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Semua kembali kepada kita masing-masing. Dan yang menentukan soleh tidak solehnya anak tergantung pendidikannya, tergantung tarbiyahnya dari mulai semenjak kecil. Kembali kepada kita. Kalau orang tua dari mulai semenjak kecil anaknya ditarbiyah dengan tarbiyah agama yang bagus, diluruskan akidahnya, ideologinya, dikuatkan keimanannya, diajari ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, diajari akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, amalan yang baik, insyaallah jadi anak yang saleh. Dan itu tanggung jawab masing-masing orang tua terkait dengan anaknya. Allah menekankan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dalam tafsir disebutkan itu dengan cara dididik, diberi tarbiyah dengan tarbiyah agama yang bagus, diajarkan kepada dia bimbingan-bimbingan Islam, akidahnya, ibadahnya, amal solehnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya. Di samping urusan dunianya, di samping kesehatannya. Perhatikan ini. Target yang ditetapkan dalam ayat ini, selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Bukan selamat dari kemiskinan, bukan selamat dari kefakiran, bukan selamat terkait dengan ekonomi, bukan selamat terkait dengan sebuah jabatan, tapi selamat dari api neraka. Ini target yang ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu dengan tarbiyah Islam. Dengan tarbiyah Islam. Tapi manakala orang tua tadi, barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah, hanya semata-mata memperhatikan duniawiyah anaknya, terkait dengan materi, terkait dengan perkara dunia, kesehatan dan yang lain-lainnya, tidak memikirkan sisi agamanya, tidak memikirkan sisi akidahnya atau amal solehnya atau akhlaknya, membahayakan. Susah mendapatkan anak yang soleh dengan semata-mata pendidikan duniawi. Susah mewujudkan anak yang soleh dengan semata-mata materi. Tidak bisa. Harus ada sentuhan-sentuhan rohaninya, sentuhan-sentuhan agamanya. Dan memang hal dan wajib diluruskan akidahnya, ideologinya. Apalagi di zaman sekarang ini, bertebaran di mana-mana ideologi yang menyesatkan, radikalisme, ekstremisme, terorisme. Bentengi anak kita dari itu semuanya. Tanamkan kepada mereka akidah yang benar. Belum lagi suasana di luar sana, kemungkaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Bentengi anak kita dari semua tadi. Semangati mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah, beramal saleh, menjadi hamba yang bertakwa kepada-Nya. Dekadensi moral di mana-mana, kerusakan moral di mana-mana. Bentengi anak kita dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, muamalah yang baik. Itu semuanya ada dalam Islam yang kita peluk selama ini. Ini semua kembali pada kita. Mau dikemanakan anak kita ini? Mau dikemanakan anak kita ini? Apakah kita jadikan sebagai sebuah kenikmatan, faedah besar untuk kita nanti? Ataukah justru menjadi bumerang atas kita? Fitnah bagi kita, musuh kita. Semua kembali pada kita masing-masing. Dan kuncinya pada u anfusakum wa ahlikum nara. Allah yang mengatakan demikian. Wahai kaum, wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dari api neraka. Yang didambakan oleh kita kaum muslimin ialah kitanya muslim, kitanya soleh, bertakwa kepada Allah. Anak-anak kita muslim, soleh, bertakwa kepada Allah. Meraih kebahagiaan dunia, dunia kita cari, materi kita cari, kesehatan dijaga. Dan semuanya kumpul nanti di yaumul qiyamah di surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu ya, dunia bahagia, anaknya soleh, berbakti kepada orang tua, di yaumul qiyamah kumpul semua di surganya Allah Azza wa Jalla. Itu harapan kita. Tidak ada yang masuk neraka. Itu dambaan semua. Tak masalah harta gak punya. Tak masalah kita gak punya apa-apa terkait dengan materi. Yang penting kita sekeluarga di surganya Allah Azza wa Jal. Betul? Apalagi harta kita punya. Dunia kita punya. Materi kita punya. Kita makan, kita minum, kita sehat, alhamdulillah. Maka bahagiakan diri kita dan keluarga dengan semua tadi. Bukan semata-mata duniawi, bukan semata-mata materi. Berusahalah, berupayalah untuk memoles anak kita dengan tarbiyah agama yang bagus. Supaya kita mendapatkan dunia hasanah dan akhirah yang hasanah. Doa yang dipanjatkan kepada kaum muslimin dua ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon ya Allah berikan kepada kami kebaikan pada dunia kami, kebaikan pada akhirat kami, dan jaga kami dari api neraka. Dambaan setiap kita. Maka masing-masing kita kaum muslimin rahimakumullah harus introspeksi diri. Kita harus melihat diri kita masing-masing. Dibawa kemana anak kita? Jangan sampai salah tarbiyah. jangan sampai salah pendidikan. Itu nanti yang sengsara kita sendiri. Anak sengsara di akhirat nanti. Kita ikut sengsara dikarenakan dia sebagai fitnah bagi kita, musuhnya kita. Kita mendambakan semua kumpul di surga, ternyata tidak tercapai, na'udzubillah, kumpul di neraka. Kalau sampai salah pendidikan, anak menjadi radikal. Ideologinya enggak diluruskan, jadi anak yang radikal. Tanpa kita sadari, dengan kesibukan kita dengan urusan dunia, bisnisnya kita, enggak perhatian dengan agama anak kita, larinya kepada pemahamannya ekstrim, ekstremis, radikalis, teroris. Baru kita akan menyesal, anakku. Kok jadi teroris? Anakku, kok jadi radikalis? Penyesalan di akhir. Kemana kita selama ini? Kemana kita selama ini? Kenapa kita begitu sibuk dengan semata-mata dunia, materi, jabatan, tahta? Terjadi yang kita gak inginkan, baru menyesal. Anakku. Ketika salah pendidikan, barakallahu fikum, na'udzubillah, menjadi anak yang nakal. Dalam jurang kemaksiatan, jurang kefasikan, na'udzubillah, jatuh dalam narkoba, narkotika, masuk dalam geng, begal, atau yang lain-lainnya. Baru menyesal, anakku. Kemana selama ini kita? Itu semuanya tanggung jawabnya orang. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Mendapati anak-anak kita ternyata tidak bisa membawa faedah itu. Mari bersama-sama kita muhasabah, introspeksi terkait dengan kita dan anak-anak. Kita bawa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata materi semata, duniawi semata. Didik anak kita dengan akidah yang benar, supaya selamat dari ideologi yang menyesatkan. Didik anak kita bersemangat dalam beramal saleh, supaya dia jauh dari jurang kemaksiatan. Didik anak kita dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, muamalah yang baik, supaya mereka menjadi hamba Allah yang hablum minan nas. Jaga semua tadi. Di samping dunianya perhatikan. Materi silakan diperhatikan dalam perkara yang mubah. Kesehatan diperhatikan yang mubah. Tapi agama lebih utama daripada itu. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya diselamatkan dari semua mara bahaya yang ada. Dan dikumpulkan semua di surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan. Nikmat duniawiyah, nikmat materi, dan yang paling utama, Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua, istri kita, anak-anak kita, menjadi orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, istiqomah di atasnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita di jannahnya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita, anak-anak kita, keluarga kita dari mara bahaya di dunia, mara bahaya di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Mohon maaf jika ada khilaf. Semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.